الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Inayatuhu utawi oleh nulungi Allah. Inayah maknanya pertolongan. Inayatuhu utawi oleh nulungi Allah. Fika ing dalam siro. Inayatuhu utawi oleh nulungi Allah. Fika ing dalam siro. Ikulah lisein. Ikulah krono perkoro. Ketora krono ngamal. Mingka sangin siro. Inayatuhu utai oleh nulungi Allah fika idalam siro ikulah lisein ikura krono perkoro mingka kang songko siro wa enalan iku indi kunta ono siro hina wajahatka. Bismillahirrahmanirrahim. Wa enalan iku indi kunta ono siro hina wajahatka nalikane ngadip tidak ing siro apa inayatuhu apa pertolongannya Allah. Wako balat galan ngadepi dengan ceri kain siropori ayat tuhu opo leng reksa Allah. Lam yakun orang-orang iku fi azali ing dalam zaman azali Allah. Opo ikhlasu amalin. Opo ikhlasi biro-biro ngamal. Wala wujudu ahwalin dan ora wujudu biro-biro ahwal. Biro-biro keadaan. Dalam yakun balik orang-orang iku buta kain dalam kono-kono panggunan. Dalam yakun balik orang-orang iku guna kain dalam kono-kono panggunan. Apa illa mahdul ifdoli. Apa illa mahdul ifdoli. Kecuali melikini fadoli Allah. Illa mahdul ifdoli. Kecuali melikini fadoli Allah. Wa'azimun nawali lan kedini peparingi Allah. Wa'azimun nawali lan kedini peparingi Allah. Kulau balik ini malah ya. Inayatuhu utai oleh nulung Allah, oleh merhatian Allah, oleh nulung Allah fikai dalam siro iku lali si'in ora krono perkoro mingka kang songko siro. Wa enalan ono indi kunta ono siro hina wa jihad kan nalikani ngadi bika ing siro wa inayatuhu pertolongan Allah. Wa ko balat kalan nganceri ka ing siro pori ayatuhu opo oleh ngerso Allah. Lam yakun ora ono iku fi ajali ing dalam zaman ajali Allah opo ikhlas wa amalin opo ngikhlasi biro-biro amal. Wala wujudu ahwal dengan ora wujudu biro-biro ahwal. Lamnya keluar orang itu gunakan dalam kono-kono panggunaan apa illa mahdul ifdoli kecuali melikini fadoli Allah. Wa azimu nawali lan sedini peparingi Allah. Suluh-suluh ini di rumah ada fokus mungkin bareng-bareng nadjidid utai memperbarui syahadah kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kalau terangkan ya. Zaman Kanjeng Nabi teng azali, utawi kita sedanten teng zaman azali. Misale meniki contoh sing gampang wonten sing gampang disepakati. Allah mun pirsa nak jengben niku Imam Ghazali dadi ulama gede, Imam Syafi'i dadi ulama gede. Allah pirsa nak jahat iki sampeyan dadi wong saleh, dadi ulama terus mati husnul khotimah. Barangkala teng aroro mahsar di sepuro, bagi sepuro di lebokno swarga. Lumah teniku Allah pirsa zaman azali nopo baru kemudian setelah zat wujud. Zaman nopo? Azali. Lah nak pirsane Allah dan ketentuan Allah zaman azali, zaman niku yurung ana ngamali Imam Ghazali. Yurung ana ikhlase Imam Ghazali. Yurung ana prestasine Imam Ghazali. Bahkan beliau ditetir dadi wong ikhlas iku ya kodok dari Allah. Zaid ditetir dadi wong saleh ya kodok dari Allah. Zaman yang azali urung ana ikhlase wong sing amal, urung ana ahwale wong sing amal. Zaman iku mau ana murni keputusane Allah lan peparinge Allah. Jadi omongane kita sedanten ngomongi mergo kita iku menungso ya iku sing iso diomongno, paham ya. Dadi iso iku ngomong mergo iku sing iso diomongno. Misale kados kula ngandani jenengan anak ngamal sing ikhlas. Ikhlas iku ngamal ra krana pamrih ra krana riya tapi krana Allah taala. Lho ikhlas iku ning ndi? Zaman azali iku ora ana ikhlas wong-wonge ora ana apa meneh ikhlas. Sinaran ikhlas budi ngamale ati. Ya zaman ajali. Wonge wae rungono apa meneh atine kan ora paham ya. Rungono de wonge wae rungono apa meneh ikhlas ya apa meneh ngamale. Padahal zaman niku Allah pun mutusaken nak Zaid dadi wong saleh. Di zaman Allah mutusno Zaid dadi wong saleh iku krana prestasine Zaid pokoke kersane Allah. Kersane Allah. Sakwise Zaid wujud terus-terus nyata-nyata ngamal saleh. Nyata-nyata kekuatan ngamal soleh taufiqi Allah apa krono prestasi ini kan taufiqi Allah itu mulanya disebut ini lam yakun binaka lam yakun fi ajalihi ikhlasu a'malin wala wujudu ahwalin bal lam yakun binaka illa mahdul ifdal wa azimun awal terus ini kalau pulak balik matur mulanya kata ulama yang buat ngangsali kitab hikam diwajah kita gile-gile karena penghormatannya terhadap peran Allah tunggal dan tidak tertandingi dan gak butuh ngamal, gak butuh ikhlas, gak butuh ahwal. Ini tuh ingatan ini. Maksudnya ingatan ini, maksudnya waktu bener aja sebiwai ayat kodok kodar sing semakna dengan ini dikata. Kalau kalian ini balik, ayat kodok kodar sing semakna dengan ini dikata. Misalnya ayat ma'asoka min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabdi'an nabro'ah inna dhalika ala Allahi yasir dikai la ta'asaw ala ma'fatakum tapi ya wala tafrohu bima hadakum orang-orang kejadian yang langit bumi orang-orang kejadian yang langit bumi sing nimpa kuwe atau sing jadi prestasi orang-orang kejadian yang bumi baik yang menimpa kamu maupun yang jadi prestasi kamu kecuali sudah ditulis oleh Allah Mahfud sebelum semua kejadian itu menjadi nyata. Inna dzalika 'ala Allahi yasir itu mudah bagi Allah. Likaila ta'saw 'ala ma fatakum supaya Anda tidak susah, tidak gelisah ning barang yang tidak Anda capai. Kowe ora kasil juga itu sesuai catatan. Ora kasil ngalim sesuai catatan. Gak jadi pejabat negara sesuai catatan. Tapi wala tafrahu bima atakum supaya kamu tidak bangga, tidak arogansi, Faroh yang arogansi. Dengan apa yang kamu capek? Kowe saiki ditegur suge sesuai rencanane Allah. Ditegur ngalim sesuai rencanane Allah. Ditegur jabat sesuai rencanane Allah. Jadi intine tidak ada sesuatu yang dari kita. Tidak ada sesuatu yang dari kita yang mempengaruhi kersane Allah subhanahu wa ta'ala. Itu disebut lam yakun fi azalihi ikhlas wa amalin wala wujudin apa ahwalin. Terus lagi monggo sarang-sarang senajan rosak kalimat tapi itu kau tengati di kalau pimpin mau sehat pindah kesana kita ngerti menang bahwa semua ahwal kita semua amal kita iku murni mun diputusaken Allah teng zaman nopo azali nopo zaman niku sampean yo ora roh bentuk awakmu yo ora roh pe dadi apa tapi Allah wis nulis so ben bae iku mulang. Sebenarnya ukhuwah itu ngaji, kita pergi, sebenarnya akhirnya ini, bukan terus gitu. Jadi orang no perkara itu sebukat secara syariat, lalu terus gunanya ngamal lo, berkuah itu ngamal ya, berkuah di kersana Allah. Di gunanya wujud apa ya, semuanya kabel kersana Allah, jadi semuanya yang mau temiku. Berarti yang nak syahadat yang mau ngatakan ini disebut syahadat yang ikhlas, syahadat yang rati kepentingan, mereka murni, mereka ngerti tenan nak Allah ini panjang pengiran, nak Allah yang mentokno segala sesuatu. Lain jalan ikhlas itu murni, murni itu makna paling dekat adalah yang tidak punya kepentingan. Jadi kalau pimpin moga bareng-bareng masyadat, asyadu alla ilaha illallah, wa asyadu anna muhammadar rasulullah. Terus ini penting sangat ilmu ini, malah yang ikhya Imam Ghazali, Imam Ghazali saking jazab ini. Jazab itu orang yang ngendikan sudah usul. Lalu nantinya ada ngendikan Imam Ghazali. Zaman itu Nabi yang jadi Nabi, itu ya belum jadi Nabi. Jadi, apa zaman itu Nabi Musa punya amal yang menjadikan dia berhak menuntut Tuhan untuk jadi Nabi. Dan di zaman itu apa Abu Jahal sudah punya kesalahan yang untuk memaksa Allah untuk menjadikan dia orang yang sesat. Gak ada prestasi Musa yang memaksa Allah untuk jadi Nabi. Juga gak ada kesalahan Abu Jahal pula Fir'aun untuk memaksa Tuhan menjadi orang bejat. semuanya itu ya takdir Allah. Tapi kalau gue balik ngomong, gue ngomong ini, itu berdasar syahadah di jayanya Allah. Tapi sekali gue ngomong ini berdasar gugatan. Namun Allah radil, situ tiga abis, situ tiga wala. Itu omongannya setan, omongannya wong-wong lah bener. Ya omongannya setan, omongannya wong buat-buat. Sebabnya kita nyekseni, kita itu kakek kalang jauh. Nah, misalnya terpaksa, kalau balik malik, misalnya terpaksa secara syariat. Misalnya terpaksa, kalau balik ini, misalnya terpaksa, terpaksa dia terpaksa secara syariat. Kita bikin analogi atau kias. Ya, analogi atau kias padanan untuk memahamkan orang. Ya, contohnya gampang. Misalnya kalau di rumah. Di rumah ini misalnya rumah kulo. Terus saya memutuskan ini ruang tamu. Berarti bersih, sering disaponi. Ini ruang ngaji, berarti bersih, sering disaponi. Terus saya memutuskan di pojok sana tak bikin sabideng. Sabideng di sini. Ya, kalau ya. Kemudian tak putuskan jadi sabideng di sini. Jadi kamar mandi. Ya, orang bilang ini indah. Keramik yang di sini itu tidak bisa memaksa saya. Aku berhak buat kok ini, mengaku ibu keramik. Ya dia nasibnya saja baik, ada kok yang keramik adalah posisi di ngaji. Dan dia tidak punya prestasi amal, ya saya yang menentukan dia jadi tempat ngaji. Apa sebelum itu keramik itu punya ngamal? Terus aku ngerasa utang jasa, berhubung ini keramik gue ngamal, saya kita jadi nonton tempat ngaji. Terus keramik sing elek, berhubung kowe tahu misalnya aku kita ada jenis sapi deng, ya iso. Kepodoh-podoh rapi prestasi ini ngarepku. Keputusan tertinggi yang aku kita ada jenis keramik gue ngaji, itu tak ada sapi deng. Ya tapi keramik sing diung ngaji, usai di gue ngaji, ini kira kira iso bangga. Jual lah aku jadi gue ngaji, rako ya kowe nasib pun jadi sapi deng. Nah kowe iso wae aku rubah, omah kita pugar, saya ini madep ngawar. Sing sapi teng kabut di kamar tamu, loh. Sing kene saja wis. Sapi teng. Nek wis ning wala wali ono wong sing prestasi ini ape, Allah kepen gawe sul khotimah. Sing sul khotimah Allah kepen gawe. Ape ya kok pender terus sing gawe. Lah kuwi lak iso nyekseni Allah ngene iku disebut kesaksian sing murni, ya. Tanpa interest pribadi, tanpa kepen. Dengan ke Allah ya fa'alu ma. Ya kita usah protes, ya. Kita usah kesalahan dididik syariat, sawangan ini ngomong itu kesalahannya Allah. Lu wong puasa kok gue salah, gak mungkin duit kok. Masalah. Jadi kan, dia nasi dia tampak-tampakan, ada nasi dikei jubah, dikei cerban. Itu ada yang gawe, nasi dia apa? Jago pun gak, jago ini pawon gak pantas. Ada kan, dia nasi dia kain jajak nasi dia nyoro. Ya Allah, ini sudah oleh protes. Tuhan, ya. Ono rambut ditegur api, masak dunia mutu, wong seneng di rambut. Ya usah sih dia. Lalu cucur keriting, yang jelok emang. Sing duwe kepen gundul. Sing duwe wae, risi, paham ya, rasa wong liya. Sing duwe apa? Risi, ya usah. Itu hikam Pak Sumat Jadat. Pak Sumat Jadat itu, ya semuanya itu. Jadi lam yakun fi azali, ikhlas wa amali. Walah wujud itu akhmal. Nggak ada yang ada ikhlas. Ikhlas itu pakanan apa. Pokoknya zaman itu urun ikhlas. Mengwujud ikhlas orang mana. Karena rata-rata orang alim itu rawani bakas kodok-kodari. Rata-rata orang bangga ada ikhlas. Semenang aja. Karena Mbak Maksum Nasum itu. Iya Mbak Maksum Nasum itu terkenal. Kita kok ini. Iya. Apa kali ini? Mbak, nggak berselat. Saya wiritan bareng. Wiritan itu ngaku kia. Orang wiritan. Berarti jangan wiritan. Kalau di belok santri akeh. Iya pertama nih ngono, tapi yang berat, wah aku ini terus nyesel lali, lah pas lali gue ikhlas. Jadi bapak nanti dek gue lo, ikhlas sih gue mau lali. Jadi tarik ke ikhlas ya gue lali. Jadi pertama, ya iya, terawiritan kan gak pantas. Bersolat melaju kan gak pantas. Lah bakal nak gembira pantas, mulai gue jenengnya orang ikhlas. Lalu yang ikhlas kapan bang, ngono gue kayak lakon ini terus. Gue susu lali, nak wiridam krono, nanti. Ya pas lali itu, ikhlas. Mosok ya ini ya orang-orang yang lali. Jadi kena main ngamal itu. Paham ya? Itu ada apa? Lali. Dapat lali itu. Ikhlas. Mereka mempertimbangkan faktor mah. Ini bapak itu bisa dengan ibu. Ikhlas itu lali. Gimana nih ikhlas itu lali. Karena ini kebinaan dia. Mereka tenang. Kalau merasa tenang. Itu ada lali. Ayo sedekah barang ning ngoten. Suwering sedekah. Sing sedekah kuwi dhuwe sedekah suwe-suwe lali. Krana apa tak demi. Pertama sedekah dipertimbangkan, iku marasa akeh. Nara tapi dhuwit yang semangat. Nah, separuh salah kata-kata. Menerah nara dhuwit, tak mangan. Jadi pengiran. Ya, gue jadi pengiran kapan kok. Ini keputusan nara tak kayak dhuwit, ramangan. Wong itu puluhan tahun rambut kayak dhuwit, ya, mangan. Mbok tes tenang, pirangnya kayak iya, no, rezeki liane kok gue. Berarti kan bener separuh. Bener sobatom, tapi motivasinya bahasa Anda salah. Tapi selakoni wae. Sesuai agar ketemu ibu, kemudian sobatom. Ini sekolah yang ketemu, sesuai lagi alasan. Nah, pas randi alasan, cuci sudah kok, lah itu ikhlas lah, mungkin. Tapi feelingnya, itu susu nih. Gue ada keliling mana? Duh, ini tak kei. Lali wahai, rame, lali wahai. Paham, itu lali terus wahai. Ya pertama tuh, krono santri. Pakon itu terus, itu lali. Ini anak lali itu, ikhlas. Anak lali itu, ikhlas. Paham, itu terus, ini masalah-masalah. Lainnya sama nama nani inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Uripku, matiku, sholatku, krono Allah. Ini dari sengarang hikam kitab niki nanti nerangaken. Kue nak muni krono Allah itu ada dualitas, ada rivalitas. Berarti kue sami musyrik. Sami musyrik artinya ngerti niru ada tenang, nanti sampai salah. Sholatku, matiku, ngibadahku, lillahi krono Allah. Krono Allah itu kemungkinannya akan dua. Ima ada kemungkinan Anda ini menjadi rivalitas Tuhan. Misalnya ngaten, kula dhisik sak miliar tak sedekahno. Kula salat wengi, terus aku ngomong ngene, ya Allah, kula salat, terus salat kula niki krana jenengan. Kula sedekah. Dhuwit kula tak sedekahno. Terus sedekah kula tak kekno jenengan demi jenengan. Berarti pertanyaannya adalah, kula ngamal. Berarti Anda punya uang, Anda punya amal. Terus itu Anda persembahkan untuk Allah. Berarti Allah itu penerima. Berarti ada dualitas kan, ada yang punya uang dan Allah penerima uang. Ada yang punya amal, Allah penerima amal. Berarti ada dualitas. Sing kuwi duwe prestasi wong tukang ngekei, Allah tukang nompo. Lha yo inane posisi Allah mau tukang nompo pe tukang ngekei, cara hikam. Maka maknanya lillah di sini adalah sagede kula sedekah ke krana jenengan, kertane jenengan. Sing paling pas yo mergo tak kekno kepentingan agamane jenengan. Berarti Anda tidak merasa amal kan? Karena kamu merasa dari awal kula sedekah ya krana kersane jenengan, sing tak sedekah ono nggih dhuwite jenengan, nggih demi agamane jenengan. Lha iku jenenge la haula wala quwata illa billah. Mane jare iki kamu tuh geman kowe ngamal masih ada dualitas, saya beramal, saya punya uang, saya sedekah. Kata saya ini sudah anania, Anda bikin tandingan. Karena merasa memiliki sesuatu di dunia dan itu melawan tauhid. Melukai tauhid. Tapi nak kita kok lagi biasa yang bener dia setiap ngomong kok salah. Lalu itu menungso sering salah. Istighfar wae. Lalu kita tobat nomornya nggak sehat nomor itu tuh gini kan lagi. Lalu biasa nggak bisa apa? Gusti belum di duit ini duit kulo. Saking senengnya kulo tinggi dengan tak sudah kono teng masjid teng pondok. Ya salah ini bener. Tapi dari tauhid melukai. Kapan Anda punya uang? Kapan Anda punya hati yang baik? Mungkin itu iso to'at, iso nyegah sangka masyarakat, ya la haula wa la quwata. Iya, bila orang-orang doyo suminggir sangka maksiat, orang-orang kekuatan to'at, kecuali kersane Allah, alhamdulillahilladzi hadana, ihada wa makunna lina hadadiyah, laulahan hadana. Mulanya mulai tani kini, nak ngamal, rana rivalitas. Ya, tapi mau bener banget semua, oke, nak ngomong-ngono, atau ngomong-ngono terus, saya rak lali. Muni duitku, rana maknanya. Muni kidunya ku, rana maknanya, orang ngomong-ngomong, saya rak lali diri. Tapi itu mancep ning ati omong ana iki dhuwitku wis itu mancep. Karena secara bahasa manusia dhuwit sing tak sai jare dhuwitku. Secara bahasa manusia omah sing tak nggone ya omahku. Sehingga tak dikatakan iki omahku mugi dhuwitku. Padahal masjid. Lan aku ini atem ngono berarti sah mergo kuwi ngrasa miliki berdasar hukum manusia ora berdasar hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Paham ya? Jadi kita ini misalnya ngamal kus duit kulo tak tekno jenengan krono Allah. Iku bahasa manusia berhubung duit kuwemu, iku istilah kuwemu. Tapi kue ini ngatimu yakin, iku hanya istilah manusia. Nah, hati-hati kita dan harta kita dan hidayat kita dan prestasi kita dan semua yang kita miliki. Lillahi rabbil alamin surah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Lillahi rabbil alamin. La syarikalah. Tidak ada Allah itu punya tandingan. Kalau Anda bilang punya uang miliaran, berarti Anda menjadi penanding Tuhan. Dari Tuhan. Sesuai ada pertanyaan ini. Walillahi mulku samawati wa ardhi wa ma bainahuma wa jari pangeran itu dua langit bumi lan sak isi ini. Kok aku yang ngerasa? Iki tanah Papua wekku, iki HBH wekku, iki duit wekku. Nah, jari wek pangeran kok jari wek, mesti bener wek sopo. Iya kan? Loh ini kan, kalau Anda sampai yakin punya tanah, berarti kan ada tandingan kan? Kamu merasa punya, padahal cara hukumnya Allah, tanah itu ya wek. Berarti kita kan menjadi tandingannya Allah, padahal lah syari kalah. Allah itu tidak punya tandingan, tidak punya. Itu paling ngangil. Tapi kalau saya buang ngangil, tidak dibias. Ngomong terus, sesuai lagi. Paham, dia ngamal terus, sesuai. Lalu. Jadi mana hikam nak membagir wong dan supaya ikhlas di dalam yakun di azali ikhlas wa amalin walau jidu awal dalam yakun runaka ila makhdul ifdal wa azimun. Nah, itu sebut orang para anak wong dikaya lata soal amal fatakum tapi wala tafrohu bima adakum. Jadi kira rasa susah apa yang keliwat. Kalau kira rata sil ngalim itu rasa susah. Gusti cek binter ya jenengan. Kulau kira ngalim rata sil ngalim. Banyak rencananya jenengan orang gawin kulau ngalim. Kulau tuju syukur karena ini sesuai rencana jenengan. Tapi nak misalnya pas ngalim, rasa melete. Aku ngalim, ngalah naruhe. Kue jadi ngalim, kersane pangeran sesuai rencana Tuhan. Jadi si ngalim kumpulung budu, kodoh wong do ife, sama-sama sesuai rencana Tuhan. Jadi melanda rano keangkuan, rano macam-macam. Mok nyekseni asyadu alla ilaha illallah. Buat kalau terasakan, itu dari segi ilmu hakikat. Saniki dari segi syariat menjadi terus dawai hikam. Alima annal ibadah ya tasawwafuna ila zuhuri siril inayah. Faqala yakhtassu fi rahmatihi man yasa. Wa alima annahu law khallahu madalika la tarakul amala itimaten alal azal. Faqala inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Alima bersosop Allah Ta'ala annal ibadah tak temen piro-piro kawulo. Iku ya tasawwafuna, iku podo bronto sopo ibad. Tasawwuf maknanya banget berantani, banget kepinginnya. Ya tasawwafuna, iku podo bronto sopo poro menuso. Bronto ila yuri siri inayati. Maring pertelane rahasia ditulungi Allah. Uang itu kepengen banget ngerti. Piye ya sebabnya aku jadi wong alim. Piye sebabnya aku jadi wali. Piye sebabnya aku jadi wong suka. Sakola moko nerangno sapa Allah, sakola moko dawuh sapa Allah, ya khassu bi rahmatihi ma yasha. Ya khassu nertentokno sapa Allah Ta'ala bi rahmatihi. Kelawan murni rahmati Allah, Allah nentokno man ing wong. Yasha kang ngersakno sapa Allah ing man. Misalnya kowe kepengin roh, kenapa kowe ditetir alim, ditetir soleh, ditetir duwe, ditetir urip pemayem, terus kowe kepengin roh. Kowe kepengin roh sebabe. Ya sebabe ya khassu bi rahmatihi. Maya, saya sebabnya Allah mas milah kue, milah wong itu tidak ada nabi, milah wong itu tidak ada ulama. Sebabnya apa ya? Sebabnya yang kasih dirahmati. Maya, jadi kue kapan-kapan nak suge? Kenapa aku kue suge? Ya sebabnya yang kasih dirahmati. Sebabnya apa kue bisa ikut Islam? Ya yang kasih dirahmati. Orang ini soalnya nyebab no. Ya sebabnya yang kasih dirahmati. Mak ya, saya kau dibilang jadi wong Jawa akhirnya lahir di bapak Islam, di bapak Islam. Mana wong sing dibilang jadi wong Papua lahirnya kafir, baik kafir, baik kafir. Itu ditetir jadi wong jijiran, mulai SD kecil kata anjek mak isin. Mana wong ditetir jadi wong Papua nganti tua nganggo koteka. Ya, bodoh raro, wong yang tak suka rahmati. Mak ya, saya. Mana sing ditetir mulai cilik suka kalau ngaku Abu Dhabi. Cilik suka, tua suka, nganti tua suka, nganti mati dalam keadaan suka. Kita tekir marat, bayi marat, buyutu marat, nanti kita mati yang terus mau kemelaratan. Ya, semuanya. Ayo. Tapi alasannya marat, mau Islam, marat. Mau barat juga, jadi apa? Al-Burr itu gedungnya Abu Dhabi, mal terbaik di dunia, dan dunia Islam. Ya, bet. Artinya Islam raisa dari sebuah marat, kan? Wong Emirat Arab itu juga. Klub di Inggris, jadi itu kan wong Emirat Arab. Berarti marat karena sebab Islam, kan? Betul sakit, kan? Nah, ini kemewahan-kemewahan dunia sing duwe tiang nopo? Tiang nopo? Islam. Sebabnya apa? Nah, ada orang hikam ya. Sebabnya yang tersi buruk mati. Nah, ya, saya. Jadi pengirahan itu berso, nak uang ke pengen roh. Kena apa ya? Kok ada pertolongannya Allah? Ya, sako lah. Ya, tersi buruk mati. Nah, ya, saya cari hikam. Mungkin aku pengen tako. Kena apa ada uang menang, ada uang di hidayat. Cari hikam. Terus diterang ke pengirahan. Ya, tersi buruk mati. Nah, ya, saya. Terus wa alima lan pirsa sapa Allah taala annahu tak temene kelakuan. Apa annahu tak temene Allah taala law khallahum. Lamun ngembarno sapa Allah hum ing ibad. Law khallah lamun ngembarno sapa Allah hum ing ibad. Wa dalika lan mengkono-mengkono inayah. Lataratu yaktine ninggal sapa para ikat al amal ing amal. Iktimat kerana korang tetang dengan atau kerana berpegangan alal azali yang ngatasi hukum azali. Tapi umpama manusia kok sidik-sidik muni perkara zaman azali, sidik-sidik perkara ditulis sama Mahfud, mereka akan meninggalkan amal mergo tetang dengan atau berdasar hukum yang sekadung dicatat banyak. Gunanya apa aku sholat? Nah, catatannya wong ape, aku rasa sholat lah, kok ape mati rak ape. Gunanya apa aku mergawe? Nak catatanku juga atau mergawe di nopo juga. Lalu mau ngomong sidik-sidik muni zaman azali, lataroku al-amal, mesti ninggal nopo amal. Mergo iktimat dan alal azali. Terus fakola muka jawa sopa wa ta'ala, inna rahmat Allahi, satemna rahmat Allah ta'ala, yuka ribun, yuka parek banget, minal muhsinina sangking wong-wong sing lakoni ihsan. Akhirnya Allah memotivasi kita, rahmatnya Allah itu parek ambil uang sing duwe amal, yaitu amal apa ihsan. Jadi ini uang ya jeling nono kodok kodar, ya jeling nono pentingnya, nah mari duwe kabeh dewe Allah, mulai sementing kita proporsional, ya apa proporsional. Terus kita ya moco Quran, kelawan hak-haknya moco, nak pancen kita untuk hidayat, yang menina buah, Alhamdulillah, alladzi hadana lihada, wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Tapi Allah ya berhak lan Allah ya sah lan ya panjang nyata-nyata ngendikan nak kita mlebu swarga jin dan dawuh Allah wa tilkal jannatul lati uristumu bima kuntum ta'malun. Paham ya, jadi ya nyata-nyata Allah pernah mengunsurkan kita, memberi alasan kita kenapa kita masuk surga karena kowe duwe ngamal apik. Kenapa kita jadi wong apik mergo kita duwe ihsan, mergo inna rahmatallahi qaribum minal muslimin. Itu terus disebut perpaduan utawa iso nglakoni ilmu hakikat, iso nglakoni ilmu napa? Jaya. Ya kula baleni. Nak ruang tamu iku wis dadi nggon sing resik ya sering disaponi. Gara-gara sering disaponi sing duwe omah ora tau kepikiran didadekno ruang sabideng. Tapi umpama saiki diwalik, kowe di ruang tamu amen mbok kotori, kowe nguyoh ning kono ora tau mbok saponi. Sing sapi teng disaponi terus dadi resik. Sesuk kan sing diomah mempertimbangkan. Ketok pas iki sing dadi sapi teng. Sekarane wis ora weru rusak. Ya kira-kira ngono iku. Dadi kira-kira pengaruh yang amal lu kira-kira ngono iku. Faham ya kira-kira gambarane iku betapa amal lu ya dipertimbangno pangeran. Mulane Allah dawa inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Bunyi ilal masih ati yastani dukul lu sayin, walat yastani tuhiali sayin. Kalau nak ngomong syariat orang kuat suwe, mana orang kata ngomong ngomong syariat. Jadi kalau nak tak bida ni, aku sih kamu hatam bulat balik. Uang nak ngomong syariat orang kuat suwe. Uang lagi par ngomong pentingnya syariat. Terus ini cuma ngah tengen itu. Ilal masih ati yastani dukul lu sayin. Ilal masih ati, maring kersane Allah sarasan. Yastani itu jadi sebab. Utau yasan itu bergumantung. Utau sesendirian, apa kelusain saben-saben berkoro. Uang jadi apa wae mergo kersane Allah. Ilal masih ati yasan itu kulusain. Ilal masih ati yasan itu kulusain. Semua sesuatu yang terjadi di alam raya ini mau sesendirian ambek kersane Allah. Tapi walatastani dulan ora sesendirian sopa Allah. Walatastani dulan ora sesendirian apa masyiah. Iya yo masih ilasein maring perkara. Jadi kabeh jadi perkara iku perkarane sesendenan utawa bergantung ning kersane Allah. Kersane Allah ora pernah mempertimbangkan se. Jadi nek kersane Allah intine mandi. Ora iso misale Allah gawe ruhin suka, gawe ruhin salat terus Allah alasan ngene. Sungkan aku gawe ruhin. Bedino wis salat. Dene yo sabar tak kei marat. Kok tak gawe wong elek sungkan. Lah berarti kan masih ayat Allah dikiti abek sung lu rano niku ilal masih ati yastan itu kudu sing jadi kapan perkara terjadi mergo kersane Allah tapi kersane Allah ora perlu mempertimbangkan sesuatu sing terjadi ismu Ya iya, ora kuat suwe. Kita ngomong syariat ora kuat suwe. Lagi kan ngomong nerang lo inna rahmat Allah, koribu minal muslim. Saya dibaliknya. Ilal masyati, jastan itu, kundu saya. Walatastan itu, iya. Ila saya ngomong dari sini hikam. Lalu, bapak ngomong syariat pisan, ora kuat. Ora bakat. Ora apa? Ora bakat. Ora apa? Bakat. Nah, lagi sebaliknya. Ilal masyati, jastan itu, kundu saya. Hanya kepada masyai Allah, segala sesuatu menjadi tersandarkan. Tapi wala pastani itu ya ila sayang dan masih ayah Allah tidak perlu bergantung dengan apa. Ya intinya Allah dirian menai, mandiri menai. Rakwa tuh gue mengendur gue loh. Ini terus sama lagi. Rubrama dalahum al-adabu ala tangkit tolati, iktima dan ala ismatihi, wastiholan dizikrihi an mas'alati. Rubama adalah terkadang nunjuk hum ing poro wali, hum ing poro ibad, ing poro kawula sing apik-apik. Rubama adalah terkadang nunjuk hum ing poro ibad, atau kawula sing apik-apik. Apa al-adabu po toto kromo. Toto kromo mergo iman anane kersane Allah ning zaman azali. Mereka tertunjukkan, mereka terpandukan, terpandu terdidik ala tarkit tolati. Ingatase ninggal golek, atau ninggal jaluk. Banyak mereka sing yakin nak kabeh kersane Allah terus ora tau ndonga, ora tau njaluk ning Allah. Mergo iktimadan krana wis tetanggenan ala kismati ing atase bagiane Allah utawa bagian sing ditentokno Allah. Ala kismati ing atase bagian sing ditentokno Allah. Lah iya aku kok njaluk-njaluk, kepengin suka, kepengin dituwe. Lah iso ana catetane sungkan aku njaluk barang sing iso ana catetane. Mun skenario Tuhan kok ape tak jolak. Ya, lu kudu karo ngene, kowe misale yakin Allah nulis kowe suka kowe melarat, kowe yakin ben? Yakin kan? Kita harus yakin enggak kalau sudah ditulis melarat atau suka, yakin ben? Yakin. Lah setelah yakin kuwi isin apa intervensi Tuhan, apa mendemo Tuhan, mana jarum kasal-kasal, dungo kok kesuwen, pengiran buat dimu. Sama catatan nih kawan. Ya apa sekarang kita dungo terus kan terlalu berlebihan kan. Ya Allah, kok jangan gitu. Coba lah tulisannya dipertimbangkan lagi. Jangan-jangan kurang pas tulisan itu. Kodok-kodok dari kurang apa? Namanya presiden tapi itu salah. Itu raja tapi itu apa? Salah itu hakim. Kalau balik malah. Sampai kan yakin kan, nak kodok-kodok dari ini sudah ditulis. Yakin betul. Karena gue yakin terus dungu terus, yuk kodok harus coba lah Tuhan dipertimbangkan lagi. Coba tulisan-tulisan itu dievaluasi lagi. Lah wong sing wis sopan iku maksa melok-melok meneng ae gak njaluk. Mergo iktimat nggone apa sing wis kadung digagekno oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ora krana demonstrasi, ora krana males, wis digolan nang krana sibuk dizikri kelawan nyebut Allah utawa eling Allah an masalati saking njaluk ning Allah. Kula yakin terus niki kula matur teng kusatsun teng kene sedaya teng seganten. Tiang nak pun wali tenan. Rupanya nape jaluk itu izin. Kulo bayang nongi, kulo bayang nongi. Misalnya kue ape mati, iruan nongi, kue ape mati, ape mati ti, ape mati terurut gitu, sampai mati. Iwan mestinya gitu kan beti, kepengen ya Allah kulo nyuwun husnul khotimah, ya Allah kulo nyuwun ridha njenengan. Itu ya bener. Iya nak panjang iku krono beruntun yang pangeran. Iku rumah lo tenang lagi, ben selamat. Iyo nak iku krono beruntung dan pengiran. Artinya beruntung mengatakan tak tengah tine jenengan. Pancen namun jenengan kusti singkulo suwuni husnul khotimah. Namun jenengan kusti singkulo suwuni kulo mati husnul khotimah. Pancen jenengan sing sakit disuwuni, jenengan sing sakit marini, jenengan sing sakit nentono. Iyo nak ngono tenang, iku krono beruntung. Nak krono beruntung orang orang salah ikhlas. Wong isyak mahabbah walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Tapi masalahnya di dunia itu ada setan. Semua bentuk doa itu bisa dibatalkan setan. Maka doa itu potensi tidak mustajab. Kalau balena, doa itu potensi tidak mustajab. Akhirnya setan merindu. Iya, nak diparingi, nak ora. Iya, nak diparingi, nak ora. Sehingga terus kita mulai tidak nyaman. Tak rewangi, dungo nang, iya nak diparingi, nak ora. Sekarang bandingkan, jika Anda jadi wali dan dekat Allah, gak usah dungo. Tapi rakyatnya sombong, mau ini tok. Bareng apa mati, Allahu Akbar. Cik lemah ya Gusti kula, waya mati ya mati. Allahu Akbar, banyak yang abadi namun jenengan. Allah, Allahu Akbar la yamut. Allahu Akbar hayun la yamut. Allahu Akbar hayun ba. Iya setan Allah yang lawan kue. Wong kue nyifatin Allah abadi. Kula mati Gusti nak jenengan, abadi. pancen pantes kula mati jeneng abadi. Gak ono blas kuatir suul khotimah wong kowe haru larut ninggo ning nyipati Allah, Allah iku hayyum qayyum, Allah hayyum maujud. Allah iku hayyun la yamut. Setan apa ngriju piye? Tenang nih, masa Allahu Akbar. Ora iso. Paham ya? Paham ya? Lah wong sing wis adape dhuwur kejadiane mesti wae Allahu Akbar. Jadi kan apa mati, mono ae sen. Kunti mati tenar ya kurtuah. Mun pas niki jenenge tiyang mati ku pun pas. Cocok. Mun pas banget iki. Panjenengan mati ku sing aneh. Anjuranu hayyun lah ya mung. Mulane Allah nak dawuh teng surat Furqan wa tawakkal alal hayyil ladzi la yamutu wa sabbih bihamdih. Itu pengeran. Dari pengeran itu banyak didian di Quran. Semua orang itu tidak didorong untuk dungo. Wa tawakkal alal hayyil ladzi la yamutu wa sabbih bihamdih. Meski itu tawakkal ya bezat. Sing alladzi la yamutu. Ayo walillahil asma'ul husna fatuhu biya. Kon dungo, kon nyelok. Nyelok kebiakan asma'ul husna. Tapi orang nyelok awam diwi dungo-dungo. Ya iya ayatnya. Walillahil asma'ul husna fatuhu biya. Allah kagungan asma'ul husna. Mulanya kena ngundang Allah yang nganggu asma'ul husna. Jadi untuk mengundang malam, nyebut Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Allah paling ibu, Sengkotimah, paling orang di suarga, Tenggelani widadari, terus enak di suarga. Itu nyebut kepentingan yang dewe, blok. Kena awet senang Allah, ya nyebut Allah. Ya Allah, Ya Rahman, sifatnya jangan Rahman, Tok Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam. Akhirnya kan gue nyebut Allah kusah terus. Nah, itu nak pas mati, nah, itu satu rupiah, paham ya? Nah, mau kan enggak? Ya Allah, Ya Rahman, kalau nyebut widadari, berarti kan nyebut widadari kan. Nyebut suarga, sing ngomong api, sing bujune patah. Macam-macam. Dari penggeran ku nyebut sopoha. Dari nyebut aku bisa, nyebut makhluk. Birang-birang. Dan ya, terus ini ku makam-makam yang dulu. Ini ku lobelnya ini mali. Resiko doa adalah, terutama, mulanya cara Fathul Mu'in. Ya, ini disukseni orang tadi yang sudah sedang-sedang. Yang Fathul Mu'in, kabel kita ku sepakat. Wong nape mati, ku rasa nyebut. Dungo, mu'muni Allah, Allah. Ada ini kitab singaran, wong nape mati, kan dungo. Betul? Jujur mohon. Dan Nabi Jambak dikawal mangkana akhiru kalam ila ilaha illallah takhalal jannah. Nabi tidak menganjurkan berdoa. Terutama waktu ayat sekarang. Bukan Nabi melawan doa bos. Namun salafat Nabi tidak anti doa bos. Potensi setan melebut terus diisi iman di Taura. Hasil Taura. Tapi tidak sampai nemu ini. Allah, Allah, la ilaha illallah, Allah. Karena akhirnya mau nyifati Allahu Akbar. Dengan hayun lah. Yamu, hayun layamu, hayun layamu, jenengan batin abadi. Mulanya bener kia ini, pas yang mayat mati tenang, mati tenang, kia ini Nabi jatuh kan, Alhamdulillah, lari tafarrodan apa, bil, takwa. Namung Allah sing piyambaan buatan bakal kabun, dan, jadi enak nyebut Allah ya. Mulanya ini, dengan abadi mati, kudu terencana sekali, supaya nombok. Ya memang kalau resiko doa itu nanti setan ngeridu supaya kue itu gelisah. Gelisah mandi taura, akhirnya kue gak nyaman sampai Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi nak kue namung eling Allah, Allahu Akbar, Allah hayun, layang. Nah cara ulama-ulama riyan kata Umar bin Abdul Aziz, pas sampai kapundu terus diintimidasi di tiang-tiang, kue itu khalifah. Bisa pematen, nyenyenyen, ngewamut. Ya rumang sama aku mati, dia morondi. Tidak ada merontak yang wala sholat hidat. Inna mazhabna ila arhamir rahim. Inna aku balik ini minta sing arhamir rahim. Imam Malik pas api kabundut. Pinsan tanginah, pinsan tanginah. Terus terakhir ini api kabundut itu tako iya Malik. Kayfata jiduga. Jenengan metu ya wakil jenengan biya. Najidu robban kofu. Aku sebenarnya metu i pengiran sing akeh nyepuran. Wa robban syakur. Lan pengiran sing gampang syukur. Gampang matur nuwun yang regani ngamal. Jadi rata-rata ulama nanti kan nyifati Allah sampai kabudut. Aku jauh-jauh ini ketemu Allah. Allah ghafurur rahim. Saya ngurusi aku yang dunia ya arhamur rahim. Sifat Allah tidak bisa rubah. Yang dunia sampai apa-apa tidak ada yang akhirat apa. Kalau yang berdua tak kok Nabi ya Rasulullah. Kalau nak mati sing isap sinten. Allah, Allah piyambak itu betul ngutus malaikat. Ya Allah piyambak. Alhamdulillah. Gusti. Merepot nak diri. Isap apa malaikat. selama ini kulo ni buat nanti nopo-nopo yo ora tau di prestasi teng Islam nyatane wong nggih mangan kulo mangan iki nyukani kulo damai ngeten iki. Berarti Allah saya penting buat pasar malaikat atau kaji Nabi buatan dari semua nama pola. Bukan urusannya dia nak di pasar kamu malaikat. Susah jadi malaikat tu gak di empati. Jadi nanti pasti rendah kalau jangan awam ikut pinter itu buat bulan buat suaraku. Mereka rasa nanti Nabi malaikat tu curiga, khawatir. Malaikat itu kurang empati ya, kurang apa? Empati. Bila sih ambil malaikat dia? Dihisap Allah piyambak, nampak nonton malaikat. Tak ada tidak bicara. Allah piyambak, semua alhamdulillah. Semua itu. Kulah perasaan kulah. Kulah bayangkan tengah akhirat. Kulah ngadepi malaikat malik, ketemu Allah, aku pede ketemu Allah. Soalnya malaikat malik, kulah anarkis. Kulah masih kepikiran, wah, gak orang tenang. Ketemu malaikat itu. Kita ini negosiasi ya, modelnya ngono tanpa pertimbangan ya. Nah, artinya ini seneng, potongannya nyiksa uang bareng hobi. Nah, Allah kita ini buatan ya, maksudnya pertama kita kenal ya, Allah Arhamur Rahimin, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, kudusnya lebih pede, paham ya, apa? Pede. Ini aku jenisnya apa? Uangku nak ada PWS 2, aku ninggal sering jalo Allah, iktimat dan ala kismatihi, wasdiholan dibikrihi an mas'alatihi. Jadi sibuk dengan Allah, sampai lali orang jalo. Tapi orang krono sombong, gak jalo orang krono sombong. Enak, luwe asik, nyaman, nifati Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak kaji Nabi bahasa PK buntut. Karena mengedikan Allahumma ar-rafiqal ala. Jadi kaji Nabi mengedikan Allahumma ar-rafiqal ala. Bahwa engkau itu teman tertinggi, engkau itu zat terbaik. Ora nyebut apa. Karena nyifati Allah luwih jelas bener, setan ra iso ngintimidasi, ra iso membatalkan. Setan iso batalo kowe ketep sampe mati muni. Allah hayyun la yamut, ayo Allah ta, Allah abadi, Allah zat sing ora kabur. Allah apa? Kalau sekolah nu mati Gusti, pancen mampu sing mati. Allah apa? Mari mampu jali pas bagi kabundu di dunia iki iki mati. Ale kapil kafni, saya kafan tu dah kau rene. Paling biji bona kafane diambung terus. Bon gusti, kalau pun wajah pindah tentang kerajaan ini jeneng. Ingat tentu. Ia masih sakit. Ridon ilal intikal fil malikil mulu. Kalau pun ridon pindah tentang jeneng. Dia wau, kadang jalu ia norosiko, kau kadang terganggu manti orang manti. Kecuali wau, dia jalu jenengan harus berdasar isyak. Ya Allah, kalau nyuwun gusti khotimah. Kena apa kula kok nyuwun mergi sing pantes disuwuni nggih jenengan sing iso ngrealisasekno wujudna pertanyaane kula nggih namung jenengan. Liyane boten saged. Mergo jenengan sing kuwasa, jenengan sing nentokno. Akhire kan anda larut dalam mensifati Allah, keagarane Allah, kedijayaane Allah. Tapi nek kowe donga terus setan mlebu, Gusti kula paring husnul khotimah. Mandi ta ora ngamalem elek. Ora iso kowe ta ya maringi husnul khotimah kok aku anem ngono. Ini kan kowe meragukan kedijayaane Allah. Nah, ini jenenge wastiwalan bidikrihi an masalah di. Jadi kowe sibuk eling Allah sampai lali orang ja. Lho. Mun kula terusaken. Innama yudzakkaru man yajuju alaihi al-ikhfal. Wa innama yunabbaru man yumkinu min al-ikhmal. Innama yudzakkaru atau yudzakkaru sami ditafsir dielingno yudzakkaru mawani mergo mungkin yunabdaru. Innama yudzakkaru angin besle gen elingno. Din elingno digedhok ditotok dielingno ulang. Sapa man wong ya jujur kang wenang alih ing atase man apa alif falu nglalekno. Lho apa kok totok-totok mbok elingno Gusti sira liku lho. Gusti, kula paringi husnul khotimah. Lho mbok elang elingno iku ora pantese wong sing lali, sing pantes lali. Apa ora lali kuwe kok mbok elang? Jadi kena tukang dungo terus. Gusti, aja lali kula paringi rezeki. Aja lali jenengan ra paringi dhuwit. Lah bangune Allah iso lali tapi ya kok bojo lajal. Kuwi ora sopan kok nganti ngono. Kuwi tak kok eleke ngono. Pengeran sira bakal lali dilang eling. Eling. Jadi kena nampak Allah jaluk dhuwit kok dikaro. Mesti ora lali, menan eling nomen nek dikaro muni ngono. Ayo karo foto iki makom iki kan yo cuma melok-melok kan. Inna ma yudhakkaru angsi berujian ilikna sopaman wong ya jizu kang menang aling atas iman apa alif falu lali. Jadi yang berujian ilikna bulat balik wong sing mungkin lali. Lah wong mungkin lali buatan. Buatan. Nangun orang berujian ilik Nah, sebabnya urip kaya mangan-mangan. Bismillahirrahmanirrahim, kelar mangan. Bermangan, alhamdulillah. Wes. Mayem mulang, bismillahirrahmanirrahim. Bermulang, mulang, ini alhamdulillah. Rasa bu elang, ini mana kusti. Paling rezeki. Wah, nak, kulau nanti rezeki, sesok mati. Dari pengiran aku gaya gue urip, berarti ya maringi rezeki. Bu elang, ini mana sepeten, mana. Mungkin ini dari sarai ngoten inama yudakaru ebit dua. Ebit dua. Awak rasa bu elang, ini mana. Wa ima nama yuna bahulan angin kusine jen tegur utawa jin eling no soko kata tambeh soko man wong yung jino kang mungkin minggu sangiman opo alih malu ngembar no. Iya, opo ilang eling no, opo kue selama ini di baro pengiran. Katanya kue yuang tekan, yurip, yu mangan, kancam, yu ake, yu iso guyon. Selama ini kan yo baik-baik saja. Nah, kenapa mengiling no pengiran? Nah, itu sama ini, artinya nak kue randungo. Nggih, nak kowe ra njung, kowe niate mergo yakin yang kersane Allah Subhanahu wa taala. Ben nak ninggal donga mergo yakin pangeran ra perlu diingatkan ulang. Nggih, pangeran ra perlu nopo diingatkan apa ulang. Niki ge kula maca ana teng sarang, tapi ya ditiru, ge kula wonten sithik. Sing paling misor kemisane dhuwure dalam burung kecacen. Wa an Abdillah bin Manazil an annahu qala ma da'awtu wa mundu 50 sanatan wa ma uridu ayat wali ahad li annahu ma bin alamatah. Ini duri dalam guru menurut Pak Misbah. Ma da'awtu wa mundu 50 sanatan ya ulama wali ngendi aku ra do ndonga pangeran wis 50 tahun wa ma uridu an ayat wali ahad ora yo ra kepengin blas ana wong ndongakno aku mergo kabeh ora sesuai rencana punya. Isen dene ape dungo. Dene yo mau dungo, yo mau si dungo. Wong dunyo sesuai rencana, ada kukat-kukat. Ya siap tong kowe, ya wis kesuwen wong pete. Ya siap. Di praktis iki kan gak siap kesuwen dadi wong Allah. Ya justru itu kita menjadi balancing ya kita yang ngaji pete, ya rahmatullah inna rahmatullah qoribum minal muslimin. Nah, tapi wong iki kan ngendikan ono pisan ra kuat balik meneh. Mohon jelas kisah sendiri. Jadi orang orang wali yang marah kena mata. Auto wah mundu kamsina sanatan. Wama uri itu ayat wali akadun. Aku tak tahu tu. Mau yang aku pengen. Itu. Walau kenyai nyai neng cerak kene sombong. Wah sombong. Ya seng tu mau seng sombong. Pangeran cileng no terus. Eh pak pak ni pangeran. Cileng no orang nak mungkin lah. Jom pangeran ram mungkin. Dan kulon dia bingung, jadi syariat hakikat orang sambung. Kulon itu nganti saat ini, ini cara lahir. Cara lahir itu nanti warisan. Cara mati ya takut kalau minah mungkin takut pecah. Tapi tiap buju kulon merebukkan. Kadang dia tangkut kulon. Misalnya, bimbing lari-lari mondok sekolah itu biaya. Sekolah itu biaya. Sekolah itu kalau kita merebukkan lari. Rasanya kesemua tiang-tiang anak kiai kan misalnya kemudian mondok megal. Ternyata dia mau biaya kan. Rantai bobo, itu orang roh. Lalu nanti kepikiran, tinggal-tinggal warisan, topo. Waduh, iya, iya. Berarti kalau ngomong, mau ngalih berotrema, kalau akhir-akhir itu kok mesti pengiran darah sesuai rencana, topo, pengiran. Tapi bantai ibu sih, topo, kok kepikiran. Ya mau gue, aku mau dikor aja, topo. Orang enak jadi orang ngalim juga enak. Mumpul duit semua aku, wuih masa depan. Pangeran malu, berkobu juga enak. Wuih, senabung sing akeh, tanah sing akeh, gue nopo, masa depan. Enak jadi orang ngalim juga enak, jorok lo enak. Dan dia gak harus salah kan, karena dia gak pernah ilang pangeran. Jadi enak. Jadi otaknya dia kan. Bang. Pangeran dia orang tersinggung ngomongan ibu budulan itu siapa ni? Malu. Mesti kecil malu. Nah, kadung alim nyorong, mana ada cukup mandi kadung alim loro. Mula tu, bingung gape, pernah tu bi ilmu. Isen benar. Kau jarang dulu, jarang banget. Tapi berkuisen, kecuali hal-hal tertentu kadang. Kalau pernah di sore akan tu kadang dulu. Tapi dia lebih kuat isen. Lewat kuat isekai, lewat kuat nifati Allah mergobrontoi disuruh walillahil asma'ul husna fat'auhu bih. Lha karuan walillahi lan kagungane Allah sarasan al asma'u husna te sifat-sifat sing agung. Satu mongko ngundang sira utawa njaluk sira kuwi ing Allah. Kuwi nek njaluk Allah dira kelawan nyebut asma'ul husna. Berarti yang Anda sebut sering itu asma'ul husnanya, bukan permintaan Anda. Tapi kita itu wale, nyebuti Allah bisa, nyebuti permintaan. Lha iku munggo dipoling, munggo kuwi SMS. Ada 1000 kata menyebut permintaan Anda dan nyebut Allah 2 kata. Berarti 2000 musuh. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Terus nyebut jaluane. Itu sampai nak dipoling. Cung, asma'ul husna itu sangat pulau sana. Itu sempat sebut mau loro. Tapi omongan, sempat jaluk, ratusan kata. Itu asma'ul husna ini kok hilang kabeh. Ya misalnya takut pengiran nono bisa. Nah, itu salah kaprah. Mulanya ketika dikaji Nabi, man hafizoha dan kholal jannah singata asma'ul husna yang ngebus warga. Karena akhirnya nyebut Allah, ya Rahman, ya Rahim, al-Malikul Qudus, salam, minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Itu nanti nyebut Nabi, muni al-jabbar, zat yang angkuh, zat yang gak peduli, pemutus nabwai tanpa pertimbangan kuwi. Akhirnya muni al-jabbar, terus meriang, al-kohar, zat yang iso makso. Lalu fokus dia, itu lagi ke arah paling, ya kalah ke kersanya gini, al-kohar. Kemudian al-aliyul, zat yang agung, al-kabir yang agung. Lapa menjadi bupati gubernur, tetap baik alami pangeran al-aliyul, kabir, al-muta'al. Al-barut tawab. Akhirnya kan, atawab zat yang maringi tobat. Lapa ketemu maksiat, bisa wahai Allah maringi tobat. Akhirnya, lo wali dia ini kasih jodoh, kok berkau asik menyipati Allah. Al-Malikul Qudus, berat sing rojo tenan yo pengiran. Serono Barack Obama, serono presiden, serono rojo, tetap sing rojo tenan. Allah, roku kau presiden Amerika yo makhluk, SBY makhluk, Jokowi Dodo yo nama makhluk, kuaga dia yo makhluk, sing pengiran tenan, sing majikan tenan yo Allah. Akhirnya semua makhluk di hadapan Anda kecil, sing gede mau Allah apa? Gak sih Dodo mau kena wali tenan. Dan arah wali nyebuti asmaul husna ning bibir, dungane kok ati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah kubur. Dungane ora sami ini, pastikan iku gak mandi, Bang. Waktu kula waktu nang bibir pas donga tok apa? Ah, iki musibah kubur, Bang. Ya napa musibah apa? Tapi wis mbok ketingi, Bang. Wong kuwi yo bagian dari yang berperilaku demikian. Bang, sesama orang salah harus banyak maklum. Jadi makomé hikal jadi inama yuda karu majusi walir ikhwal. Inama yuna pelu majusinu minul. Malah ada botak botak kucu celah di rezeki kulo. Tapi mana walali tapi ada botak. Aibit dua ni jelas. Ibu tenggali saratan bijir. Inama yuda karu aibit dua. Madah. Hikam hikam. Ya sebenarnya salam ngaji hikam. Tinggalkan tu. Lengeng-lengeng kau itu inna ma yudakaru ma yajizu alihil ikhfal wa inna ma yunafahu ma yumkinu minhul ihmal. Urutul faqat a'yatul muridi. Bunyi walam ya urutul faqat a'yatul muridi. Sudah ada.